Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian risalah min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah, risalah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar ahlu sunnati wal jamaah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada al-aslul awal, prinsip yang pertama dari prinsip ahlu sunnati wal jamaah, yaitu prinsip yang berkaitan dengan al-iman bi arkanil imanis sittah. Termasuk di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah, dan ini merupakan prinsip yang mendasar, prinsip yang pokok, prinsip yang paling penting, yaitu beriman dengan semua rukun iman yang enam. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman dengan kitab-kitab suci, beriman dengan utusan-utusan Allah, beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang baik atau yang buruk. Kita telah membaca rincian dan penjelasan dari penulis hafizahullah yang menjelaskan tentang rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tercakup padanya tiga perkara yang saling berkaitan, tiga perkara yang wajib untuk dijalankan seluruhnya. Tidak boleh menjalankan salah satunya, meninggalkan yang lain. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tercakup padanya tiga perkara. Yang pertama adalah al-imanu bi'uluhiyatihi, beriman akan keesaan Allah dalam peribadatan kepadanya. Yang kedua, beriman dengan rububiyatihi, beriman dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman bahwa Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, yang mengatur segala urusan hamba. Dan yang ketiga adalah beriman bi asma'ihi wa sifatih, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca dua perkara, yaitu yang berkaitan dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Telah kita baca penjelasan dari penulis hafizahullah menjelaskan tentang makna tauhid rububiyah dan makna dari tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah intinya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala fi af'alih, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada semua tindakan-tindakannya. Allah Maha Tunggal, Maha Esa pada penciptaannya. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Allah Maha Esa dalam mengatur rezeki semua hamba. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka semua. Allah Maha Esa dalam menghidupkan mereka. Allah yang menentukan siapa yang lahir. Allah Maha Esa dalam menentukan ajal mereka. Allah yang memberikan keputusan akan kematian mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa pada urusan-urusan hamba seluruhnya. Ini adalah pengertian tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah, dan ini merupakan inti dari diciptakannya umat manusia, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala fi af'alil ibad, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala pada peribadatan-peribadatan yang dilakukan oleh hamba. Ketika seorang hamba itu melakukan ibadah sekecil apapun, berupa apapun, baik ibadah yang berkaitan dengan tutur kata, ucapan yang baik, atau ibadah yang berkaitan dengan tindak tanduk perbuatan dan amalan, atau ibadah yang berkaitan dengan prinsip dan keyakinan, wajib baginya untuk mengesakan Allah, menunggalkan Allah pada peribadatan tersebut. Dan tauhid uluhiyah inilah merupakan inti diciptakannya umat manusia dan jin. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, dan insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Para al-muallif hafizahullah taala, berkata penulis hafizahullah, wa tauhidul asma'i was sifat ma'nahu, dan yang ketiga, yang itu merupakan bentuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bertauhid dengan tauhid asma was sifat. Maknanya adalah itsbatu ma azbatahu Allahu li nafsihi au azbatahu lahu rasuluh min al asma'i was sifat. Maknanya adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah. Wa tanzihullah amma nazzaha anhu nafsah aw nazzahahu anhu rasuluh min al-uyub wan naqais. Dan juga kita mensucikan Allah dari segala sesuatu kekurangan, mensucikan Allah dari segala jenis kekurangan yang Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya darinya, dan yang disucikan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tamthilin wala tashbihin wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala ta'wilin. Tanpa kita serupakan Allah dengan makhluknya, tanpa kita merubah-rubah nama Allah dan sifat-sifatnya, dan tanpa kita menentang nama dan sifat tersebut. Ini adalah makna dari tauhid asma wa sifat. Kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama dan memiliki sifat. Dan kita menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran Allah memiliki nama dan memiliki sifat tertentu, maka kita imani nama dan sifat tersebut. Demikian pula apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk Allah dalam hadisnya yang sahih sebuah nama atau sebuah sifat, maka kita imani nama dan sifat tersebut tanpa adanya keyakinan tasybih atau tamtsil, tanpa kita meyakini adanya kesamaan antara Allah dengan makhluknya, tanpa kita rubah-rubah makna dari dalil tersebut, dan tanpa kita menentang kandungan dari nama dan sifat tersebut. Kita yakini apa adanya. Kita yakini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini sangat tegas dan jelas menunjukkan kepada kita wajib bagi kita untuk menetapkan nama yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, dan tidak boleh bagi kita untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia, maka hendaknya kalian beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini adalah makna serta dalil daripada tauhidul asma was sifat. Intinya ikhwan fillah azakumullah, wujud daripada tauhid asma was sifat adalah kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala semua nama dan semua sifat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu di antaranya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis itu di antaranya. Bukan berarti itu adalah pembatasan. Nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dan tidak terhingga. Dan juga termasuk wujud keimanan kita terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna dan konsekuensi yang ditunjukkan oleh nama dan sifat tersebut. Sebagaimana pada ayat terakhir yang tadi kita baca dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia, maka hendaknya engkau beribadah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyebutkan terlebih dahulu keagungan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kondisi kita, yang sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita ingin untuk dilapangkan rezekinya, ingin mendapatkan kelapangan rezeki, ingin mendapatkan rezeki yang banyak, maka hendaknya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberikan rezeki. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan taufik, maka kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, Zat yang memberikan petunjuk. Kalau kita ingin mendapatkan anugerah, ingin mendapatkan kenikmatan, ingin mendapatkan anak atau semisal itu, maka kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, Zat yang Maha memberikan anugerah. Dan demikian seterusnya. Dan itu merupakan adab yang harus diperhatikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu datang kepada seorang raja dari raja-raja dunia, kalau dia ingin meminta sesuatu dari raja tersebut, tentunya dia akan menyebutkan keutamaan dan keistimewaan untuk raja itu. Dia akan memuji raja tersebut setinggi langit. Tujuannya apa? Agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari raja tersebut. Ini raja dunia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, raja dari semua makhluk yang ada, pemimpin dan pemilik semua alam raya. Tentunya lebih wajib bagi kita untuk menyebutkan pujian-pujian, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama dan sifatnya yang sesuai dengan permintaan kita, itu lebih cepat untuk dikabulkan biiznillah taala. Maka dari sini selesai kita membahas secara singkat tentang rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Allah itu merupakan inti dari semua rukun iman yang ada. Kalau orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat baginya keimanannya dengan rukun-rukun yang lain. Maka rukun yang pertama ini adalah rukun yang paling inti, rukun yang paling pokok. Kemudian rukun iman yang kedua, qala al-muallif habibullah wal imanu bil malaikah, dan beriman dengan para malaikat. Maknahu at-tasdiqu biwujudihim, makna beriman dengan malaikat adalah kita membenarkan akan keberadaan para malaikat. Kita meyakini mereka adalah makhluk Allah yang konkret, ada fakta, bukan semata-mata, bukan dongeng, ya, bukan dongeng yang tidak ada wujudnya, bukan makhluk fiktif yang tidak ada nyatanya. Namun para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada. Wa annahum khalqun min khalqillah khalaqahum min nur. Dan kita meyakini bahwasanya para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Khalaqahum li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi fil kaun. Allah menciptakan para malaikat untuk beribadah kepada Allah dan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dalam mengatur alam raya ini. Jadi para malaikat itu diciptakan dari sesuatu yang mulia dan untuk tujuan yang mulia. Mereka diciptakan dari cahaya dan mereka diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tugas masing-masing untuk mengatur alam semesta dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah makhluk yang taat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-26 dan yang ke-27 menjelaskan tentang bagaimanakah sifat dan perangai para malaikat. Bal ibadum mukramun, para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qaul wahum bi amrihi ya'malun, mereka tidak pernah menentang ucapan Allah dan mereka menjalankan dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat tidak kenal yang namanya maksiat. Mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah, diperintahkan oleh Allah mereka langsung menjalankan tanpa adanya protes, tanpa adanya komentar, tanpa adanya kritikan, langsung sam'an wa ta'at, mendengar dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Fatir ayat yang pertama menjelaskan tentang penciptaan malaikat. Ja'ilul malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para malaikat sebagai utusan-utusannya, dan mereka adalah makhluk yang memiliki sayap, ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, dan ada yang memiliki 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambahkan kenikmatan pada penciptaannya pada yang dikehendakinya. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang penciptaan dan sifat para malaikat. Mereka diciptakan dari cahaya. Mereka memiliki wujud. Mereka memiliki tugas dan memiliki sifat. Di antara sifat penciptaannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat memiliki sayap. Dan sayap mereka bertingkat-tingkat. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 4, bahkan ada yang punya lebih daripada itu. Dan malaikat atau pemimpin semua para malaikat adalah Malaikat Jibril, Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau memiliki postur tubuh yang besar dan sayap beliau adalah situmiati ajnihah, ada 600 sayap. Satu sayap saja itu bisa menutup ufuk, satu sayap. Bahkan dikatakan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Malaikat Jibril itu termasuk di antara para malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. para malaikat yang membawa arsy Allah itu besar, ya. Jarak antara syahmatu udhunih wa katifihi 700 am. Jarak antara ujung telinga dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan, saking besarnya, ya. Itu ada 6 malaikat yang mereka atau 7 malaikat yang mereka membawa arsy Allah, di antaranya adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril adalah pemimpin semua para malaikat. Allah Ta'ala mengatakan tentang malaikat Jibril, muta'un thamma amin. Jibril itu ditaati dan terpercaya. Semua para malaikat itu di bawah kedudukan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan beliau memiliki sebuah tugas yang sangat agung dibandingkan dengan tugas malaikat yang lain, yaitu beliau ditunjuk oleh Allah untuk membawa wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Ini makna atau penjelasan secara singkat tentang beriman dengan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki wujud, bukan dongeng, bukan sesuatu yang fiktif. Mereka fakta, konkret, ada. Diciptakan dari sesuatu yang mulia untuk tugas yang mulia. Kemudian rukun iman yang berikutnya, yang ketiga, wal imanu bil kutub, dan beriman dengan kitab-kitab suci, yakni at-tasdiqu biha wa bima fiha minal huda wan nur. Yakni maknanya adalah kita membenarkan kitab-kitab suci tersebut, kita membenarkan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya berupa petunjuk dan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna allaha anzalaha ala rusulih lihidayatil bashar, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab suci tersebut kepada para utusannya dengan membawa petunjuk untuk segenap umat manusia. Wa a'zamuha al-kutub ats-tsalatsah, dan kitab suci Allah yang paling agung ada tiga, at-Taurat wal-Injil wal-Qur'an. Taurat, Injil, dan Qur'an. Wa illa, bisa dikatakan semua para nabi dan semua para rasul mereka memiliki kitab suci. Namun yang sampai beritanya kepada kita hanya beberapa saja. Seperti Nabi Dawud memiliki kitab suci yang bernama Zabur. Nabi Ibrahim memiliki Suhuf Ibrahim. Nabi Musa memiliki kitab Taurat. Nabi Isa memiliki kitab Injil. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kitab Al-Quranul Karim. Dan masing-masingnya memiliki bahasa tersendiri. Taurat ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Injil ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani. Dan Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Wa'adamu thalathah Al-Quranul Karim. Dan dari tiga kitab suci ini, yang paling agung adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini diberikan kepada penutup para nabi, diberikan kepada nabi yang paling utama dari semua para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kitab suci yang beliau bawa adalah kitab yang paling agung. Wa huwal mu'jizatul uzma, dan Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-88 menjelaskan tentang bagaimana kemukjizatnya Al-Quran. Allah mengatakan, Qul, katakan wahai nabiku sallallahu alaihi wasallam, لَإِنُ جُتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ, kalau seandainya semua umat manusia dan semua bangsa jin berkumpul, عَلَىٰ أَيَّتُ بِمِسْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, mereka semuanya berkumpul rapat khusus untuk membuat tandingan Al-Quran, la ya'tu nabi mithlih, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun satu sama lain saling bekerja sama. Pakar bahasa, pakar sastra dari kalangan manusia atau pakar sastra dari kalangan bangsa jin dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat. Kalau seandainya mereka dikumpulkan untuk membuat tandingan Al-Quran, la ya'tuna bimithlih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan mampu untuk membawakan tandingannya. Kenapa tidak mampu? Karena yang mereka buat tandingannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pencipta, bukan makhluk. Maka tidak bisa ucapan-ucapan makhluk disamakan dengan ucapan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'minu ahlus sunnati wal jamaah bi anna al-Qur'an kalamullah munazzalun ghairu makhluq. Dan ahlus sunnati wal jamaah, mereka beriman bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dari sisi Allah, dan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Hurufuhu wa ma'ani, huruf-hurufnya, makna-maknanya, semua adalah firman Allah, bukan makhluk. Khilafan lil Jahmiyah wal Mu'tazilah al-qailin bi anna al-Qur'ana makhluqun kulluh hurufuhu wa ma'ani. Prinsip ahlu sunnati wal jamaah ini bertentangan dan menyelisihi prinsip Jahmiyah dan Mu'tazilah, orang-orang yang berpendapat bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya adalah makhluk, huruf-huruf dan makna-maknanya. Jadi kelompok Jahmiyah, demikian pula kelompok Mu'tazilah, kelompok sempalan yang keluar dari kebenaran, mereka berpendapat bahwasanya Al-Quran yang diturunkan dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu adalah makhluk, bukan firman Allah. Huruf yang ada di dalam Al-Quran, makna yang terkandung di dalam Al-Quran, itu semua adalah makhluk, bukan firman Allah. Wa khilafan lil asy'ariyah wa man syabahahum al-qa'ilin bi anna kalamallah huwa al-ma'ani wa amma al-huruf fa hiya makhluqah. Demikian pula keyakinan ahlus sunnati wal jamaah ini menyelisihi dan menentang keyakinan asy'ariyah dan orang yang semisal mereka. Mereka berpendapat bahwasanya Al-Quran maknanya itu firman Allah, tapi kalau hurufnya itu makhluk. Mereka membedakan, kalau makna yang terkandung di dalam Al-Quran, iya, itu adalah firman Allah, tapi kalau huruf-hurufnya itu makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensinya, konsekuensi dari pendapat mereka, mereka menyatakan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah makna yang terkandung di dalam hati, tidak bisa diutarakan dengan huruf atau kalimat yang bisa didengar, atau huruf atau kalimat yang bisa ditulis. Firman Allah itu hanya dalam hati, karena berupa makna-makna, bukan huruf atau kalimat yang bisa didengarkan. Terus bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu sesungguhnya dibagi menjadi dua. Ada huruf, ada makna. Kalau maknanya, itu baru ucapan Allah. Karena ucapan Allah itu adalah makna, bukan kalimat yang bisa diucapkan atau diutarakan. Kalau huruf-hurufnya, iya. Kalau hurufnya, itu adalah makhluk. Terus bagaimana? Malaikat Jibril ketika mendengarkan, ketika ingin membawa Al-Quran kepada Rasul, menghadap kepada Allah. Ya. Malaikat Jibril yang langsung memahami dari makna yang diutarakan, malaikat Jibril yang paham. Kemudian datang kepada Rasul, baru disampaikan dengan menggunakan ungkapan malaikat Jibril. Intinya sama dengan orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Wa qilal qaulaini batilun, dua pendapat ini adalah batil. Mau dikatakan maknanya itu kalamullah, firman Allah, hurufnya itu makhluk, ini salah. Mau dikatakan semuanya makhluk, ini lebih salah lagi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan kalau ada di antara orang-orang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia bisa mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang kita baca itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat yang lain, dalam surat Al-Fath ayat yang ke-15, yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Orang-orang musyrikin, orang-orang sesat itu ingin untuk mengotak-atik dan merubah-rubah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa kalamullah la kalamu ghairih. Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan ucapan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan secara singkat tentang rukun iman yang ketiga, yaitu beriman dengan kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, termasuk keyakinan ahlu sunnati wal jamaah adalah beriman dengan semua kitab suci yang ada tanpa terkecuali. Dan kita untuk pengamalan, praktek, kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan merupakan prinsip ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya semua kitab suci tanpa terkecuali itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Terlebih khusus kitab suci Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Adapun kitab-kitab suci yang lainnya, maka sudah terjadi di situ at-tahrif wat-tabdil, sudah dirubah-rubah oleh para pendeta-pendeta, oleh orang-orang yang mengasung kesesatan dari kalangan agama-agama tersebut, baik itu orang Nasrani yang mereka mengatasnamakan Injil, atau orang-orang Yahudi yang mereka mengatasnamakan di atas Taurat, mereka sudah merubah-rubah isi kitab suci tersebut sehingga kitab Taurat dan kitab Injil tidak murni firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masih murni adalah Al-Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin kemurnian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjamin penjagaan Al-Quran. Kemudian rukun iman yang keempat, wal imanu bir rusul, dan beriman dengan utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah yakni at-tasdiqu bihim jami'an, kita membenarkan dan meyakini semua para utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Man sammallahu minhum wa man lam yusam, baik nabi yang disebutkan namanya atau nabi yang tidak disebutkan namanya. Nabi dan rasul itu banyak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, dan kita telah mengutus masing-masing umat seorang rasul. Wa ma khala wa min qad, gimana ayatnya? Wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir, dan tidaklah sebuah desa melainkan telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya seorang yang membawa peringatan, yakni nabi atau rasul. Nabi banyak, rasul banyak. Ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak disebutkan namanya. Yang disebutkan namanya, yang sampai kepada kita, ada 25 nabi dan rasul. Prinsip ahlu sunnati wal jamaah adalah mengimani semua para nabi dan semua para rasul, baik yang disebutkan namanya atau tidak. Min awalihim ila akhirihim, dari awal nabi yang diutus sampai nabi yang terakhir. Nabi pertama yang diutus siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi terakhir yang diutus siapa? Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad itu banyak sekali para anbiya, banyak sekali para rasul, banyak sekali ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak disebutkan namanya, dan kita wajib untuk mengimani mereka semua. Wa akhiruhum wa khatamuhum nabiyuna Muhammad alaihim afdalus salatu wassalam. Dan penutup para nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal imanu bil rusul imanun mujmal. Beriman dengan semua utusan-utusan Allah itu adalah keimanan yang bersifat global. Yakni semua utusan-utusan Allah kita imani, mereka ada. Mereka diutus oleh Allah membawa wahyu, dan wahyu mereka benar. Wahyu mereka benar. Wal imanu bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imanun mufassal. Sedangkan beriman dengan Nabi Muhammad itu adalah keimanan yang bersifat rinci. Karena nabi yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad, syariat yang kita jalankan adalah syariat beliau. Maka beriman dengan beliau itu harus beriman dengan keimanan yang rinci. Baik itu mencakup tentang Al-Quran, atau mencakup tentang sunnah, mencakup tentang ucapan-ucapan beliau, tindakan-tindakan beliau, keyakinan-keyakinan dan prinsip beliau, semuanya wajib untuk diyakini. Wa'tiqad annahu khatamur rusul fala nabiyya ba'dah. Dan kita wajib untuk meyakini bahwasanya beliau adalah penutup para rasul dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Wa man lam ya'taqid dzalik fa huwa kafir. Dan barang siapa yang tidak meyakininya maka dia kafir, keluar dari Islam. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barang siapa yang dia mengaku sebagai nabi atau sebagai rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia balun kafir, maka dia adalah orang sesat lagi kufur kepada syariat Islam yang mulia. Wal imanu bi rusul yakni aidan adamul ifraq wat tafriq. Dan beriman dengan para rasul terkandung juga di dalamnya tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan fi haqqihim, pada hak para nabi dan para rasul. Kita wajib untuk beriman dengan mereka. Namun keimanan kita kepada mereka adalah keimanan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh mengurangi. Tidak boleh berlebihan sampai pada tingkat menuhankan mereka. Tidak boleh. Tidak boleh meremehkan sampai pada tingkat menentang ajaran mereka atau bahkan membunuh mereka. Tidak boleh. Khilafan lil Yahudi wan Nasara. Ini berbeda dengan keyakinan Yahudi dan Nasrani. Alladzina khalau wa afratu fi ba'dir rusul. Yang mana mereka berlebih-lebihan dan meremehkan sebagian utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi, mereka lebih dikenal dengan sifat al-ifrat. Yaitu mereka suka meremehkan, suka merendahkan para nabi dan para rasul. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh seorang nabi atau seorang rasul kalau tidak sesuai dengan keyakinan atau adat istiadat mereka. Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, bantai, usir, ditentang. Dan nabi yang paling mereka cintai ada dua, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Dua nabi ini itu yang paling dicintai oleh orang Yahudi. Orang-orang Nasrani, mereka dikenal dengan prinsip tafrid, yakni mereka berlebihan. Ya, mereka berlebihan dalam mengagungkan para nabi sampai pada tingkat menganggap mereka adalah Tuhan. Nabi Isa alaihi salatu wassalam mereka anggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ahlu sunnah wal jamaah Islam secara umum mengajarkan kepada kita untuk pertengahan. Tidak boleh berlebihan dalam mengagungkan mereka dan tidak boleh kurang dalam menghormati mereka. Hatta ja'aluhum abna Allah, hingga sebagian mereka ahlu kitab menjadikan para nabi atau sebagian mereka sebagai putra Allah. Kama qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih Isa adalah putra Allah. Surat At-Taubah ayat yang ke-30. Ayat ini menjelaskan kepada kita kesesatan dan kebatilan prinsip orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam mengimani para nabi dan para rasul. Orang Yahudi lebih dikenal dengan kekerasan radikal dalam mensikapi para nabi dan para rasul. Kalau datang seorang nabi atau seorang rasul yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka bantai, mereka bunuh, mereka usir, mereka tentang. Orang Nasrani, mereka dikenal dengan sifat ghulu. Mereka berlebihan dalam mengagungkan para nabi. Kalau ada seorang nabi yang mereka keramatkan, mereka jadikan nabi tersebut sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sembah nabi tersebut wa ila akhir. Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita prinsip pertengahan. Tidak seperti orang Yahudi yang kurang dalam menghormati para nabi dan rasul. Tidak seperti orang Nasrani yang berlebihan dalam mengagungkan para nabi dan para rasul. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, beliau pernah menyebutkan prinsip Islam dalam mensikapi para nabi dan para rasul. Beliau mengatakan, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Para nabi dan para rasul itu adalah manusia seperti hamba Allah yang lain, tidak boleh disembah. Namun mereka memiliki keistimewaan, mendapatkan risalah dan mendapatkan wahyu dari Allah, tidak boleh didustakan. Inilah prinsip Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka manusia biasa. Ya'kulun kama na'kul, yashrabuna kama nashrab, yamshuna kama namshi. Mereka makan sebagaimana kita makan, mereka minum sebagaimana kita minum, mereka berjalan sebagaimana kita berjalan. Tidak boleh bagi kita untuk menuhankan mereka. Namun perlu diingat, mereka membawa wahyu dari Allah, mereka adalah makhluk pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mengimani mereka dan tidak boleh mendustakan. Wasufiyah wal falasifah faratu fi haqqir rusul wa tanaqqasuhum wa faddalu a'immatahum alaihim. Orang-orang sufi dan orang-orang filsafat, mereka salah dalam mensikapi para rasul dan mereka mengurangi serta kurang dalam menghormati para rasul. Mereka lebih mengutamakan kiai-kiai mereka daripada para nabi dan para rasul. Ya, kalau sudah ucapannya Syekh Fulan, kalau sudah ucapannya Sunan Fulan, khalas itu yang dipegangi. Kalau rasul mengucapkan ini, bersabda ini, gak ditoleh. Ya, yang penting imam saya, yang penting syekhnya saya, yang penting guru saya. Apa yang dikatakan oleh kanjeng nabi, gak ditoleh. Wal wasaniyun wal malahidah kafaru bi jami'ir rusul. Dan orang-orang wasani, para penyembah berhala, dan orang-orang malahidah, orang-orang mulhid, orang-orang sesat, mereka mengkufuri semua para nabi dan semua para rasul. Wal yahud kafaru bi Isa wa Muhammad alaihi masallatu wassalam. Orang-orang Yahudi, mereka tidak suka dengan Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Wan Nasara kafaru bi Muhammad, Dan orang Nasrani, mereka tidak suka dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim fa huwa kafirun bil jami'. Barang siapa yang beriman dengan sebagian rasul dan mengkufuri sebagian yang lain, maka sama saja dia telah mengkufuri semua para nabi dan semua para rasul. Karena semua nabi dan semua rasul tidak ada bedanya. Mereka semua adalah utusan Allah. Mereka semua adalah pilihan Allah. Mereka semua membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menentang satu dari semuanya, maka dia telah menentang semuanya. Barang siapa yang beriman, maka wajib untuk mengimaninya, tidak boleh pilih-pilih. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-150 dan 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan utusan-utusannya, kemudian ingin untuk membedakan antara wahyu Allah dan utusan-utusannya, dan mengatakan kita beriman dengan sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain, dan dia ingin untuk mencari jalan agar bisa mewujudkannya, ulaika humul kafiruna haqqan, itulah orang kafir sejati. Jadi kalau ada orang yang pilih-pilih, ya, Al-Quran tidak semua diimani, ayat yang cocok dengan hawa nafsunya itu yang diimani, yang tidak sesuai ditinggalkan atau dikufuri, nabi yang dia cintai itu yang diimani, yang tidak dia cintai ditolak, dikufuri. Barang siapa yang memiliki prinsip seperti ini, ulaika humul kafiruna haqqan, maka itulah orang-orang kafir sejati. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Prinsip orang beriman adalah mengatakan kami tidak membedakan satupun dari utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua utusan Allah, baik dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua utusan Allah tidak boleh bagi kita untuk memilih-milih. Semuanya wajib diimani. Adapun secara pengamalan, maka wajib bagi kita selaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan ajaran dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penjelasan secara singkat yang berkaitan dengan rukun iman yang keempat, yaitu beriman dengan utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak membedakan semua para nabi dan semua para rasul. Semuanya diimani, tidak ada yang diingkari, tidak ada yang dikufuri. Terlebih khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk prinsip mereka tidak membedakan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang beliau bawa, baik di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah, diimani, dan itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak dipilih-pilih. Kalau sesuai dipilih, kalau tidak diingkari tidak. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah adalah mengimani semuanya. Yang penting datang dari Al-Qur'an, datang dari Rasulullah SAW, dari hadis yang sahih, diimani, diamalkan, dan diyakini. Adapun rukun iman yang berikutnya, rukun iman yang kelima dan yang seterusnya, insyaallah ta'ala akan kita bahas dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.